Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum. Ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 10 Jumadil Tsaniyah. Tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1443 Hijriah atau tanggal 13 Januari 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah kajian syarah akidah al-sunnah jamaah. Dan hari ini kita sampai di pertemuan yang 112 halaman 224, dan ini membahas tentang berkaitan dengan Masyiah, tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada hadis Nabi SAW yang disebutkan di sini, wallahi mal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya. Sesungguhnya demi Allah, wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, tidaklah, ya demi Allah, tidaklah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Wa inna ma akhsha, namun sesungguhnya aku khawatir, aku takutkan, an tuftaha alaikumud dunya, untuk dibukakan bagi kalian dunia. Ya, kalau dunia itu sudah dibukakan bagi kaum muslimin, itu malah lebih ngeri. Rubama tatqa hadhiz zuru'a wa hadhil qusur. Dan mungkin bisa jadi az-zuru' wal qusur itu masih ada. Bisa jadi akan ada az-zuru', pertanian, kemudian wa hadhil qusur, dan juga ada istana-istana. Wa taqunu fitnatan tu'inuna 'alal ma'asi. Dan fitnah itu, ujian itu, malah justru mengantarkan kita kepada kemaksiatan, membantu kita kepada kemaksiatan. Wa tasudduna 'anit ta'ati, dan justru menghalangi kita dari ketaatan-ketaatan. Wa bi faqdiha nalja'u ilallahi, dan ketika kita kehilangan dari pertanian, dari apa saja yang berkaitan dengan dunia, Nalja'u ilallahi. Kita mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Na'rifu qadra anfusina. Kita itu mengetahui kadar diri kita. Wa hadha khairun. Dan ini adalah kebaikan. Wa huwal anfa'u lil mar'i fi dinihi wa dunyahu. Dan ini jauh lebih bermanfaat untuk seorang dalam agamanya dan dunianya. Maksudnya di sini, taruhlah sekarang Allah Azza wa Jalla menjadikan orang itu mempunyai seluruh apa saja di dunia. Ya, apa saja dari dunia dia punya. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan ketenangan sedikit pun. Dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi ternyata hidupnya tidak tenang. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Justru, apa saja yang dia lakukan, itu bertentangan dengan hati nuraninya. Dan bukan ketenangan yang didapatkan, justru. Alih-alih yang didapatkan adalah ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan rasa penat, depresi, dan tekanan batin yang terus-menerus. Nah, sekarang, sama halnya. Wa idza hasalta, ya, atau di sini wa idza hasalat hurubut tahinati afnati rijal. Wa idza hasalat hurubut tahinati, ya, tahinatin afnati rijal. Apabila ada peperangan, terjadinya peperangan yang tahinatin, yang seperti kayak apa mas, tahinah, seperti pertempuran yang memang benar-benar semuanya habis semuanya. Ya, seperti adonan mas, wis enggak bisa diselamatin sama sekali. Afnatir rijal. Laki-lakinya banyak yang mati. Wa aitamatil atfal. Anak-anak kecil menjadi aitam. Menjadi apa? Aitam, menjadi fakir dan miskin. Fakir, miskin, dan juga aitam gak punya bapak. Kenapa? Al-yatimu, ya, bukan yatim piatu ya. Piatu itu gak ada dalam bahasa Arab. Piatu. Ya, kalau yatim itu adalah fakdul ab. Fakdul ab, kehilangan bapak. Itu yatim. Ya. Dan bukan berarti misalnya Pak Bidr sekarang udah enggak ada bapak misalnya. Udah enggak ada ya. Allahyarham. Bukan berarti kemudian Pak Bidrus yatim sekarang, bukan. Ya. Al-yatim secara bahasa Arab itu betul faqdul ab, kehilangan bapak. Tapi bukan usia ya di atas apa? Baligh. Sama fi'ali. Lama bari. Ya. Jadi awet muda mas lama. Lama bari. Insyaallah. Lama bari. Lama bari. Alhamdulillah. Ya. Nah. Kelihatan jadinya antumnya sekarang. Lama bari. Selamat menjadi keluarga antum. Lama bari. Nah, jadi al-aitam, ya, aitamatil atfal, anak-anak menjadi yatim. Yatim itu di sini nggak ada piatu. Yatim itu faqdul ab, tapi faqdul ab, kehilangan bapak itu ada usianya, ya, ada usianya. Yaitu apa? La yutma ba'da ihtilam. Tidak ada yatim lagi setelah ihtilam, setelah mimpi basah. Ya, Mas Lamat sudah ait. Ya. Masih ada Bapak Mas Lamat? Sudah enggak ada. Ya. Tapi Mas Lamat sudah tidak bisa dijadikan anak yatim. Ya. Dan tidak juga bisa menjadi bapak yatim, enggak ada istilah-istilah seperti itu. Ya. Maka di sini yatim adalah kehilangan bapak. Tapi kehilangan bapaknya ini ada usianya. Yaitu ketika apa? Ketika sebelum baligh. Ketika anak itu sudah baligh, maka itu bukan yatim lagi. Maka ini adalah definisi yang banyak di panti-panti asuhan, itu harusnya bukan hanya ditulis panti asuhan, tapi panti asuhan dan duafa. Harusnya seperti itu. Kenapa? Kalau itu namanya panti asuhan, maka panti asuhan untuk yatim piatu misalnya. Ya, Indonesia, yatim piatu. Asep Markasep. Ya, gak ada berbaca mas. Nah, itu model-model seharusnya tidak diperkenankan untuk mengatakan apa? Yatim, pondok yatim saja. Kenapa? Kalau orang anak itu sudah mencapai ya di atas 17 tahun, 18 tahun dan dia sudah ihtilam ya untuk laki-laki mimpi basah, maka dia bukan yatim lagi. Begitu juga la yutma lil jariyah ba'dal haid, dan tidak ada yatim, enggak ada yatimah ya. Buat perempuan juga enggak ada yatim. Ya, maksudnya piatu gitu. Enggak ada. Yatim itu juga untuk perempuan adalah ketika usia haid. Kalau dia sudah haid, maka dia tidak yatim lagi. Maka kronologis panti-panti yatim itu harusnya ditambahi ya pondok yatim dan duafa. Kenapa? Karena bisa jadi setelah dia balik, setelah dia itu haid, dia belum bisa berdiri sendiri. Dan dia belum tentu bisa mempunyai penghasilan untuk mencukupi dirinya. Maka dikatakan duafa. Ya. Itu lebih pas. Maka ini adalah koreksi terhadap apa yang senantiasa kita sebutkan. Ada contoh misalnya, setiap Muharram, ya, 10 Muharram dikumpulkan anak-anak yatim. Anak-anak yatimnya sudah, ini jakunya sudah tumbuh, sudah ihtilam itu. Ya, apalagi perempuannya udah gede-gede, ini udah haid semua ini. Ya, itu bukan yatim lagi. Ya, itu sudah tidak yatim lagi. Nah, maka ditambahi di situ, ya artinya itu bukan aib kalau kemudian disebut itu pondok yatim. Tapi tambahin duafa. Ya, orang-orang yang masih lemah, orang-orang yang perlu dibantu. Karena kalau definisinya hanya panti yatim ya atau pondok yatim saja, maka setelah dia bukan yatim harusnya dia menyingkir. Harusnya dia menyingkir atau disingkirkan. Nah, ini yang harus difahami oleh kaum muslimin tentang definisi apa mas? Yatim. Gak ada piatu dalam bahasa Arab. Ya. Kayak tabak martabak ya. Tabuk martabuk enggak ada juga. Semua dipas-pasin ya. Nah. Wa armalatin nisa. Nah, ini Mas. Armalatin nisa. Perempuan-perempuan menjadi janda-janda. Kenapa? Dengan sebab adanya peperangan. Wa idha hasalat hurubu tahinatin afnatir rijal. Ketika ada peperangan yang berkecamuk ya, perang yang sangat dahsyat. Artinya banyak yang mati dari laki-laki. Begitu juga wa ayata wa aitamatil atfal. Anak-anak itu menjadi yatim. Kemudian armalatin nisa. Perempuan-perempuan menjadi janda. Ya. Dan ini kaitannya ya. Kaitannya dengan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, sebagaimana pernah saya sebutkan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya, jadi as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil layla as-sa'imun nahar. Ini di Sahih Bukhari. Jadi orang yang berusaha. Ahlan. Naam. yang dipilih kembali lagi. Aywa, ahlan wa sahlan. Naam. Jadi as-sa'i, Nabi SAW bersabda, as-sa'i, orang yang berusaha untuk mencukupi, untuk membantu, alal armalati, bagi janda-janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi, seperti mujahid, seperti pejuang, fi sabilillah, seperti pejuang di jalan Allah, awil qa'imil layla, as-sa'imin nahara, atau sepadan dengan orang yang ketika malam hari sholat tahajud dan siang harinya puasa. Paham sama sih? Contohnya, antum dapati sekarang, ya ini semoga Allah Azza Jalla memudahkan sebagai bagian dari programnya kita. Programnya Yaqoma untuk membantu armalah, wal aitam, dan masakin. Ya, insyaallah kita sedang berusaha untuk bikin satu wadah khusus untuk tali kasih diantara ikhwan-ikhwan sekalian. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Jadi maksudnya di sini kita lebih peka terhadap apa yang terjadi diantara kita. Oh ternyata kulanah itu tayyibah misalnya. Tayyibah itu janda, satu janda namanya Sayyib. Sayyib. Ya. Kalau armalah itu perjandaan, Mas. Ya. Kayak kalau misalnya armalah center ya, perjandaan center. Ya, kaitannya dengan janda-janda. Nah, dan di situ as-sa'i 'ala armalah, barang siapa yang berusaha untuk membantu ya, wanita yang janda. Enggak ada laki-laki janda, enggak ada. Nah, as-sa'i 'alal marah, al-malah, orang yang berusaha untuk mencukupi, membantu wanita-wanita yang menjadi janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, itu kal mujahid fisabilillah, sebagaimana dia itu posisinya apa? Seperti orang yang berusaha berjuang di jalan Allah azza wajalla. Atau, jadi sebutkan ada lafadznya, awil qa'imul layla as-sha'imun nahar. Jadi sejajar dia. Mujahid fisabilillah, kemudian orang yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Bisa enggak antum tiap hari? Ya, tiap hari melakukan seperti itu. Ya itu kalau Ramadan iya. Sudah, selain Ramadan. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Sah loh, Mas. Gak semua orang diberikan kemudahan seperti itu. Ya. Dan semoga Allah Azza memudahkan kepada kita semua. Dan juga kaum muslimin. Itu untuk melakukan yang demikian. Nah. Makanya ini tentang armalah, Mas. Tentang perjandaan. Nah. Dan ada pertanyaan juga. Ustaz, kalau anak ingin menikah dua kali, kemudian apakah yushtaratu fihi lazimul sayyib kama fa'ala Nabi SAW? Apakah kemudian kalau ada orang yang ingin, ya artinya ingin di sini rezeki ya, ingat ini tidak membicarakan tentang yang lainnya, tapi ini berkaitan dengan armalah juga, karena ada pertanyaan seperti itu. Ustaz, kalau kemudian ada orang yang dia diberikan rezeki untuk mampu untuk ta'adud, nikah lagi, apakah kemudian dilazimkan baginya untuk menikahi janda sebagai bentuk tatbik sunnah, ya, menerapkan sunnah sebagaimana dilakukan Nabi SAW? Jamannya tidak. Ini tidak mesti seperti itu. Tidak ada syariat dalam Islam bahwasanya orang yang ta'adud itu harus janda. Ya. Itu harus janda enggak? Tapi kalau kemudian ada orang yang menginginkan untuk menikahi janda dalam rangka untuk membantu janda tersebut, ya, dan untuk meringankan beban penderitaannya, maka itu dia sudah menggabungkan dua niat yang terbaik, yaitu nikah dua kali atau tiga kali atau empat kali, ataupun apa, Mas, membantu as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang berusaha membantu Ya, jadi bukan kemudian syarat bahwasanya orang yang nikah dua kali itu harus nikahi janda, enggak seperti itu. Nah, paham ya? Fa inna na'lamu anna hadza biqada'illahi wa qadari. Karena kita mengetahui bahwasanya ini terjadinya peperangan ini, kejadian ini, kehilangan orang yang disayang ini semuanya biqada'illahi wa qadari. Ini dengan qada'nya Allah Azza Jal dan takdir Allah Azza Jal. Walakinillah qaddarahu li hikmatin. Allah Azza Jal itu mentakdirkan yang demikian ini karena ada hikmah. Ada hikmah. Contohnya hikmah itu kemarin ya sudah dijelaskan tentang hikmah itu antada asyai fi makanil munasib. Engkau itu meletakkan sesuatu di tempat yang pas. Begitu juga hikmah adalah antakhuda al-ibrata ba'da hadatsi syai. Engkau itu mengambil pelajaran setelah kejadian sesuatu. Nah, begitu juga sekarang ya. Ada di luar sana hujan deras. Kemudian kok tahu-tahu ujuk-ujuk antum tiba di kajian ilmu ya hari Kamis mempelajari tentang masalah ya akidah. Nah, kira-kira di situ takdir yang bagaimana yang Allah inginkan bagi seorang hamba yang Allah mudahkan untuk mendatangi majlis ilmu dan duduk di majlis ilmu. Misalkan di luar sana ada orang masih kehujanan di jalan, ada orang yang bisa jadi enggak bisa pulang sama sekali. Ya, terperangkap oleh hujan. Kita tidak menisbatkan hujan jelek ya. Ingat, terperangkap maksudnya enggak bisa kemana mana karena enggak mantol dan yang lainnya. Tapi sekarang antum sekarang duduk di majlis ilmu mendengarkan penjelasan kitab ini, kira-kira apa yang di itu hikmahnya apa, Mas? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah mayuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan yang hakiki, maka Allah akan fahamkan dia agama. Dan kemarin dijelaskan di sini, Mas. Ana menulis ya, menulis faedah penting sekali. Ya, faedah yang sangat penting yang terkadang orang menjadi susah untuk ya ini. Karena ini bagian dari rezeki, Mas. Ya. Dan sini ada rezeki juga, Allah barik. Nah, itu antum lihat kebarokahan itu dari Allah. Kebarokahan waktu akan menjadi benar-benar barokah ketika kita minta kepada Allah agar disibukkan dengan manfaat. Sehingga kita pun tidak akan disibukkan dengan yang tidak manfaat. Karena sesungguhnya sibuknya kita dengan yang tidak manfaat adalah karena ghaflahnya kita, lalainya kita, sehingga qorin jin yang menyertai setiap orang itu senantiasa mengajak kepada apa yang tidak ada manfaatnya. Termasuk ngantuk di kajian ilmu. Dan ketika mendengarkan khutbah Jum'at. Itu fawaid dari kajian tafsir Al-Qasas. Tafsir yang begitu hilang gemilang. Tapi kebanyakan orang-orang banyak yang tidur. Susah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua untuk bisa mengambil faedah dari kajian tersebut. Nah, karena arti dari barokah itu ya bukan Mas Selamat barokah ya. Mas Selamat barokah. Barokah itu adalah subutul khair wa nama'uhu atau apa? Kalau disebutkan di sini apa, Mas? Ya, al khairu al katsiru asabitu. Kebaikan yang banyak lagi tetap. Tapi di sini sabitu di sini kokoh, bukan tetap kemudian tidak bertambah. Makanya Syekh Shalih Al-Mashari rahimahullah sering mendefinisikan barokah itu sebagai bagian dari apa? Subutul khair wa nama'uhu. Tetapnya kebaikan dan terus berkembang, Mas. Tetapnya kebaikan dan terus berkembang. Nah, kita lanjutkan lagi, Mas. Nah. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan adanya peperangan, adanya bahkan sekarang bencana-bencana ada di Semeru. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat ya, kesusahan-kesusahan dari kaum muslimin yang ada di sekitar Gunung Semeru, Lumajang dan sekitarnya itu menjadi pengangkat derajat dan juga penghapus dosa mereka dan juga ada hikmah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang bebas dari syirikan. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla murka dari adanya sesajen-sesajen yang ada di sana. Ya. Tapi bukan juga untuk kemudian dikatakan cara ya, cara untuk menampilkannya ya, kalaupun antum itu di situ amar ma'ruf nahi mungkar, enggak mesti semuanya itu di videoin, Mas. Masalahnya itu apa? Video itu, Mas. Masalahnya apa? Antum sering memviralkan apa saja yang dilakukan. Kalau itu karena Allah Azza wa Jalla, biarkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Biarkan tidak ada yang melihat sama sekali. Biarkan orang lain gak ada yang tahu kebaikan apapun yang kita lakukan. Meskipun itu untuk mencontohkan kebaikan. Paham siapa sih? Karena syaitan itu tidak akan pernah ridho antum itu mendapatkan kebaikan. Sedikit pun. Hatta ketika antum sudah hadir majelis ilmu, ya, khusyuk gini, terjadi. Apalagi apa? Antum bawa donasi, membawa semua pasukan-pasukan penggerak untuk ya untuk membantu kaum muslimin di sana, tapi semuanya dalam rangka apa? Riya, dalam rangka dunia agar turun donasinya, dananya dan seterusnya. Itu naudzubillah min dzalik. Nasallallahu. Semoga niat-niat tersebut ya terhindarkan dari kaum muslimin, saudara-saudara kita yang berusaha untuk membantu kaum muslimin di sana. Ya. Dan mereka diberikan kemudahan urusan-urusannya di sana. Itu karena apa, Mas? Semua halnya yang berkaitan dengan memperlihatkan sesuatu amalan. Ya, memperlihatkan sesuatu amalan karena manusia, mengharap ridhonya manusia, maka itu yang terjadi, Mas. Dari awal. Itu bukan masalah kok enggak boleh. Ya. Kok enggak boleh untuk istilahnya, Pak? Kok enggak boleh dalam kontekstual sajen dan yang lain. Kita enggak berbicara masalah sajen dan yang lain. Tapi ada kita berbicara tentang apa, Mas? Kenapa hal yang seperti itu kemudian diviralkan? Ada apa? Kenapa itu harus diviralkan? Kenapa harus di situ ada sosok orang yang di ya, kalau kemudian taruhlah ya, taruhlah kita itu berdakwah di sana dan mengatakan bahwasannya kaum muslimin ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar bencana ini adalah bencana yang membawa hikmah terbesar buat kita. Bahwasannya kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Ya, kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Meminta kepada apapun selain Allah Azza wa Jalla, hukumnya haram. Ya. Sehingga di situ akan terbetik. Kalaupun kemudian kita itu ya, tidak setuju dengan apa yang ada di situ, ya. Bukan berarti kemudian frontal caranya seperti itu, kemudian diperlihatkan kepada orang-orang, ya. Taruhlah, ya. Taruhlah sekarang, ya. Itu kalau orang melakukan seperti itu, kemudian tidak pernah divideokan, tidak pernah ada yang tahu. Kira-kira yang tahu siapa, Mas? Ini kan pertanyaan. Dibalikkan, Mas. Kita tidak menyalahkan ikhwan yang melakukan yang seperti itu, tapi hakikatnya kam mimuridil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat kebaikan itu, Mas. Justru sekarang dia cari, justru sekarang menjadi polemik. Ya, salah sama fiyah. Berkeinginan baik, tapi tidak setiap kebaikan itu didapatkannya hasilnya kebaikan. Tapi bisa jadi justru sebaliknya, mas. Antum menginginkan, aku pengen nolong kok, pengen sing bener kok. Iya, betul. Tapi caranya antum gimana? Pertama, dari video. Antum menginginkan orang lain ngelihat, ini loh aku. Ya. Seandainya, ini seandainya. Ya, antum di situ tidak ada wajah sama sekali. Kira-kira gimana, mas? Susih. Ya. Sulit sekali untuk melacak. Ya. Apalagi dengan itu kalau misalnya walaupun bisa, tetap bisa. Itu dilacak tetap bisa. Ya. Dari IP address-nya dan seterusnya itu bisa kedetek. Tapi di situ, mas, sangat sulit sekali untuk mendetek. Tapi kalau sudah ada wajah, orang enggak. Maka itu faedah penting, mas. Dari apa, mas? Pertama, ya. Kok ini jadi ngomongin itu, Ustaz? Iya. Kan ini masalah tentang hikmah. Ya. Yaitu apa? Orang beramar nahi mungkar itu harusnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jadikan ilmu di awal sebelum melakukan perbuatan dan apa, mas? Perbuatan dan perkataan. Ya, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Dia bisa jadi punya semangat, tapi semangat saja itu tidak cukup. Maka harus ada ilmu. Yang ketiga, ingat perkataan dari ya Abdullah bin Mas'ud yang ada dalam Sunan Ad-Darimi. Ya, 211 nomornya. Atau dari cetakan yang lainnya nomornya ada beberapa sedikit, ada yang 208, ada 213. Tapi di situ berdasarkan tentang hadis ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh para sahabatnya tentang bagaimana mengingkari orang-orang yang berkumpul-kumpul di masjid dengan menghitung batu. Dia kan baik berzikir, ya, halilu wa kabbiru mi'ah. Ucapkan la ilaha illallah 100, takbir 100 dan yang lainnya. Ada komandonya. Ya. Ya Aba Abdillah, la nuridu illa khaira. Wahai Aba Abdillah, kita tidak menginginkan itu melakukan menghitung. Ya, menghitung-hitung itu dengan krikil itu kecuali apa? Yang kita inginkan kebaikan. Maka kita yakin bahwasanya orang yang menendang sesajen itu dia menginginkan kebaikan loh. Jangan anggap bahwasanya dia tidak menginginkan kebaikan, dia menginginkan kebaikan. Tapi dari sekian banyak orang yang melakukan kebaikan, kam mim muridin khair lan yusibahu. Berapa banyak orang ingin melakukan kebaikan tapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mas. Hasil yang diharapkan. Kenapa? Jalannya salah. Caranya salah. Enggak pakai ilmu, enggak pakai hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, kemudian lanjutnya, mas. Qad tadhhara lana sari'an aw la tadhhab. Hikmah itu bisa langsung kita bisa lihat dengan cepat atau terkadang enggak secepat itu. Ya, terkadang tidak secepat itu. Ya. Bahkan terkadang hikmah itu tidak bisa kelihatan. Ya. Lakin na'lamu annaha li hikmatin. Namun kita mengetahui bahwasanya kejadian itu terjadi karena ada hikmah. Wa idza aujaballahu alaina syai'an kal qitar. Kalau Allah itu mewajibkan kepada kita sesuatu seperti peperangan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alimul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian itu berperang, namun engkau tidak suka. Ini tidak disukai oleh bagi kalian. Ya. Fa innahu na'lamu. Ya. Sungguhnya kita mengetahui, Fa in kana al-qitalu kurban lana, kalau peperangan itu adalah suatu bentuk kesedihan bagi kita, ya, kesulitan, ya, bagi kita, kegalauan buat kita. Anna fihi maslahatan lana, di dalam peperangan itu ada kemaslahatan bagi kita. Sama halnya, Mas. Contohnya apa? Orang yang tidak kemudian, Mas. Ini, ingat. Orang yang tidak kemudian menginginkan ikut dengan sistem-sistem orang barat, orang-orang kafir. Kemudian dia berusaha untuk tetap mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Soleh. Kemudian, apa yang terjadi? Dikatakan, kalau semuanya itu dikuasai orang-orang kafir, terus kaum muslimin bagaimana? Ya kan? Kayak misalnya, antum tidak ikut ini, tidak ikut itu, akhirnya kemudian orang kafir itu menguasai. So, Mas, ideal itu bukan menurut logika kita. Ideal itu bukan sesuai dengan persangkaan kita. Tapi bisa jadi apa yang telah terjadi itu ada hikmah tersendiri. Kalau kemudian kaum muslimin itu dikuasai oleh orang kafir, kira-kira gimana, Mas? Akan Allah bukakan pintu-pintu jihad, Mas. Pintu-pintu yang sebelumnya kaum muslimin terkadang tidak mendapatinya. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu jangan menjadikan bahwasanya kebaikan itu menurut ukuran baju kita. Menurut don kita, persangkaan kita. Belum tentu, Mas. Dan bisa jadi apa yang menjadi don antum itu atau don kita itu tidak benar 100%. Ya, al-haqu min rabbi. Ya, kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, tapi bukan kemudian menjadikan itu sebagai dalih. Kalau tidak mau mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah, kebenaran kan relatif. Hanya milik Allah. Ya benar. Kalau kebenaran memang relatif, ya. Kemudian antum enggak mau belajar. Justru kebenaran itu relatif dan mutlaknya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, miliknya Allah Azza wa Jalla, maka oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan adanya rasul, mengutus para rasul, mengutus para nabi. Sehingga mereka pun mengajarkan risalah. Risalah kenabian, risalah kerasulan mereka. Kalau kemudian antum menganggap bahwasannya, ya, hak itu hanya milik Allah, lalu ada apa, manfaatnya apa ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah SAW, menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, hudalin nas, jo'opowi. Ya. Makanya jawabannya karena antum gak pernah belajar. Maka menganggap bahwasannya kebenaran itu hanya milik Allah saja. Antum menolak itu karena sebagai apa? Bentuk pembelaan. Nah, itu menunjukkan apa? Sesungguhnya antum itu ya belum faham. Tapi tidak mau untuk dikatakan tidak faham. Sehingga mengatakan seperti itu, berdalih seperti itu. Nah. Walidzalika qala ta'ala wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Suf, ini lihat, Mas. Ini menunjukkan tentang apa, Mas? Tidak boleh ayat ini hikmahnya, ya. Wa asa an taqrahu syai'an, bisa jadi, ya, kalian itu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi justru sesuatu itu baik bagi kalian. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah mendahului takdir dengan sebab don persangkaan kita. Barang siapa yang mendahului takdir dengan persangkaan, dengan don, maka dia akan mendapati depresi. Akan mendapati apa, Mas? Depresi. Dan kesedihan berlarut-larut. Mau tahu contohnya, Mas? Mau tahu contohnya? Orang yang mendahului takdir dengan cara don, persangkaan. Ya. Takdir itu hanya bisa diketahui setelah apa, Mas? Setelah kejadian, Mas. Setelah terjadinya suatu kejadian. Oh, itu takdirnya seperti itu. Oh, takdirnya seperti itu. Dan tidak boleh orang itu mengatakan, oh, takdir saya seperti ini. Enggak bisa. Ya. Jadi ada orang yang menginginkan, ya, misalnya Pak, saya setelah melihat ahwat itu, saya berdoa. Semoga itu takdir saya. Saya terpenjara hati saya selama 2 tahun. Ternyata dia tidak bergeming, tidak mendatangi, saya tidak bisa mendatangi dia dan dia pun ngilang entah kemana. Ya, terus bagaimana Ustaz? Ya, dan itu sebaliknya juga ada perempuan juga sama. Ya, saya sudah ngincim-ngincim dia Ustaz, ngincim-ngincim sana. Jadi ahwat itu ternyata bisa ngincim. Ya, Anda juga baru ngeh. Ya. Jadi ahwat itu jadi cerita ya, setelah saya ngelihat ada laki-laki itu kok langsung kemudian sereng, entah kenapa ada perasaan enggak nyaman ya, strum suka setan ya, naudzubillah ya, kayak wahyu kemarin, wahyu syayatin ya, ada wahyu dari Allah azza wajalla, juga dari wahyu dari syaitan ya. Ada namanya wahyu sih ya, bukan ya, fotokopi wahyu. Nah, dan di situ dijelaskan Ustaz, saya takut hati saya tidak bisa melupakan bulan tersebut. Kemudian saya berdoa kepada Allah azza wajalla, saya tidak menghubungi dia, tidak kemudian kita tidak main apa WhatsAppan dan seterusnya. Saya cuma berdoa kepada Allah azza wajalla, ya Allah, kalau dia itu jodoh saya, moga-moga dimudahkan. Ya. Doa pertama saya itu dikabulkan. Saya bisa tahu dia itu siapa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian doa yang kedua, Mas Rizki ya. Ya. Itu semoga kalau itu jodoh saya, semoga dimudahkan. Kok saya sudah nunggu 2 tahun, gak ada pergerakan sama sekali Ustaz. Terus gimana? Ya, Anda katakan, dari awal nanti itu sudah salah. Salahnya apa? Pertama, ya, karena apa? Terlalu berharap kepada manusia. Menjudging, memberikan penilaian bahwasanya itulah yang cocok dengan saya, itu model yang seperti itu. Sama halnya Nabi SAW ketika diwajibkan saat itu berperang, Nabi SAW gak suka berperang itu. Nabi SAW itu orang yang lemah lembut, orang yang penyayang, Masya Allah. Nah, tapi ketika turun ayat ini itu menunjukkan semua apa yang dibenci Nabi SAW itu ternyata di situ ada kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi apa saja yang kalian benci itu baik bagi kalian. Tapi karena kalian itu menganggapnya apa? Mengukurnya dengan dhon, persangkaan, dengan penilaian pribadi, maka enggak pas. Makanya jangan pernah kita itu mendahului takdir Allah Azza Wajalla dengan dhon kita. Maka bagi kita itu apa Mas? Diharuskan untuk senantiasa sholat istikharah. Apapun yang menjadi pilihan kita, istikharah terlebih dahulu Mas. Dan enggak perlu istikharah untuk ngantuk tidur, enggak perlu Mas. Ya. Sis, jangan istikharah. Jangan. Zadakumullah khairan. Semoga Allah nambahkan dan semangat. Ya. Enggak ada, Ustaz. Izin, Ustaz. Mau istikharah terlebih dahulu. Ngantuk tidak? Enggak perlu. Itu enggak boleh istikharah. Ya. Nah, kita lanjutkan Mas. Ya. Alladzina qutilu fil hurubi wa hum yudafi'una an anfusihim syuhada. Orang-orang yang ya terbunuh di medan perang. Mereka itu berusaha untuk mempertahankan diri mereka, itu matinya mati syahid. syuhada. Jamak dari syahid itu syuhada. Hatta wa in kana al insanu yudafi'u an nafsihi li nafsihi. Bahkan kalau ada orang yang dia itu berusaha mempertahankan dirinya hanya untuk dirinya saja, ya, untuk bertahan hidup dirinya saja, yang lain enggak. Artinya apa? Dia mempertahankan diri untuk hidupnya sendiri, bukan untuk yang lain. Ya. Bahwa syahidun, maka dia itu pun termasuk apa? Syahid. Fa'ana Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qol, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdhal mali?" Ya. Wahai Rasulullah, ini menunjukkan kalau ada orang yang mengucapkan Rasulullah seperti itu adalah sahabat Nabi SAW. Dan dia sudah masuk Islam. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang badui, ketika menyebut Nabi SAW itu, ya Muhammad. Tidak mengucapkan Nabi atau Rasul. Ingat-ingat itu. Itu juga kaidah. Itu adalah kaidah. Ya. Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdhal mali? Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Kalau ada seorang laki-laki datang menginginkan untuk mengambil hartaku. Ya. Hartaku. Apa? BC. Ya. Nah. Qala fala tu'tihi malaka. Nabi SAW mengatakan, jangan ya engkau berikan hartamu. Seperti orang-orang yang nagih itu, Mas. Jangan diberi dulu. Artinya apa? Tukang-tukang pukul kepruk dari rentenir-rentenir datang marah-marah, ya, nakut-nakuti dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari malapetaka itu. Ya, berhutang. Naudzubillah min dzalik. Ya, harus doa kita kepada Allah azza wajalla agar kita tidak terlilit utang. Nah. Sehingga di sini fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana menurutmu kalau dia itu memerangiku? Dia itu memerangiku, ngajak gelut pinjo. Qala qatilhu, perangi dia. Ya, perangi dia. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana menurutmu kalau dia itu membunuhku? Qala fa anta syahidun, maka engkau syahid. Qala ara'aita in qataltu, bagaimana menurutku kalau aku itu membunuhnya? Qala huwa finnar, maka dia di api neraka. Paham sampai sini? Bagaimana para sahabat saat itu haus dengan kebenaran? Ini di awal-awal, Mas. Di awal-awal Islam. Di awal-awal saat diwajibkan berperang untuk memerangi kaum kafirin. Dan saat itu kaum muslimin pun dari awal tidak menginginkan adanya peperangan. Ya. Wa finnar, dia itu di neraka. Dan ini dikeluarkan Imam Muslim, ya, tentang apa? Babu dalil ala anna man qasada akhda mali ghairihi bi ghairi haqqin kana al qasid ya muhaddar al dam. Ini yang memberikan bab di kitab Sahih Muslim, itu bukan Sahih, bukan Imam Muslim, tapi pensyarahnya termasuk Imam Nawawi. Ingat-ingat tuh. Ya. Ini bab tentang dalil orang yang berusaha sengaja untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia berkeinginan untuk menumpahkan darah. Ya. Kenapa? Ngejak gelut, Mas. Ngejak breng-brengan, paten-patenan. Naudzubillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ma'ana hadha yudafi'u an malihi. Padahal dia itu berusaha untuk mempertahankan hartanya. Fakana syahidan, maka dia pun syahid. Faha'ula'il ladina kutidu syuhada, dan mereka orang-orang yang terbunuh menjadi orang-orang syahid. Walana kulu likulli wahidin syahidun, dan kita tidak mengatakan bahwa setiap orang yang terbunuh itu pasti syahid. Li'annana la nasyadu likulli wahidin bi'ainihi, karena kita tidak melihat, tidak menyaksikan di setiap masing-masing itu dengan mata kita. itu mati syahid atau enggak? Benar-benar syahid atau enggak? Paham sampai sini? Walakin ala sabilil umum. Tapi ini menurut apa mas? Konsep keumuman saja. Konsep keumuman saja. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Ya. Barang siapa yang dibunuh, ya, duna malihi, maksudnya duna di sini adalah dalam rangka apa mas? Tujuannya itu untuk dia itu dibunuh karena harta, ya, fahuwa syahidun, maka dia itu syahid. Waman kutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dibunuh dengan sebab karena darahnya, maka dia syahid. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Dan barang siapa yang dibunuh karena keluarganya, maka dia itu syahid. Ya, artinya di sini orang syahid itu konsep umumnya mas. Yin gak boleh. Paham gak? Mentakyinkan fulan syahid gak boleh. Tapi konsep umumnya, oh itu matinya mati syahid. Ya, berharap semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan itu adalah meninggalnya fulan itu syahid. Paham? Di sini. Nah, di sini kemudian wa syahadatu laisat hayyinatan. Ya. Mati syahid itu bukan sesuatu yang gampang diraih, Mas. Mudah untuk dilakukan, bukan. Fa ya martabatun 'azimatun 'aliyatun. Ini adalah martabat yang agung, yang sangat tinggi. Ya, mati syahid itu adalah martabat yang agung, yang sangat tinggi. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. Di surat Al-Hadid. Bahasanya, وَالشُّهَدَاء, orang-orang yang mati syahid, عِنْدَ رَبِّهِمْ, itu di sisi Rabb mereka, lahum, bagi mereka, أَجْرُهُمْ, pahala-pahala mereka, وَنُورُهُمْ, dan cahaya-cahaya mereka. Di surat Al-Hadid ayat 19. Mas'alatun, sekarang ada masalah. Dan ini adalah ciri khas dari tulisan-tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika sudah dijemprangkan, ya, jabarkan. Kayak misalnya kita kemarin sudah mempelajari apa mas? Tentang kodok, tentang takdir. Ya, bahwasanya takdir itu ada dua, takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni, takdir yang ya, universal. Pasti terjadi. Tapi terkadang bisa terjadi dengan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ada juga takdir syar'i yang tidak mesti terjadi dan itu Allah berkeinginan untuk apa? Diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang Allah cintai. Nah, termasuk takdir syar'i sekarang ini antum dijauhkan dari apa? Rasa ngantuk. Allah mudahkan antum datang majlis ilmu. Kemudian Allah mudahkan antum itu mencatat, mengambil faedah dari ilmu-ilmu syar'i. Maka itu adalah juga termasuk takdir syar'i. Dengan takdir kauni banyak mas. Ya, itu pasti terjadi. Hujan. Ya, terkadang ketika antum hujan, wah hujan nih. Mengeluh. Ya, bahkan sampai menyalahkan. Itu gak boleh. Nah ini sekarang mas'alatun, permasalahan. Hal yushtaratu li syahadati an yanwiyal insanu annahu idha mata yakunu syahidan. Maksudnya apa? Apakah disyaratkan untuk mati syahid itu seseorang itu harus niat bahasanya idha mata yakunu syahidan, apabila dia mati dia ingin syahid. Ya, apakah harus diniatkan? Ya. Apakah harus diniatkan? Fal jawabu, jawabnya adalah la. Laisa syartan. Jadi niat itu tidak menjadi sebagai syarat seorang itu syahid atau tidak. Ya. Kemudian, li'annahu qad la ya'lamul insan fi dzalika, karena orang itu enggak tahu yang demikian. Mau mati aja gak tahu kok. Sudah berniat. Ya aku pengen mati syahid ya. Niatnya gak salah. Tapi orang menjadi mati syahid. Tidak menjadi syaratnya. Wingi wong iki wis niat turu. Enggak ada yang tahu, Mas. Ya. Farubama yudafi'u an nafsihi bimuqtadha tabi'iyyah. Ya, bimuqtadha tabi'ati wal fitrati. Bisa jadi dia mempertahankan dirinya sebagai konsekuensi apa, Mas? Tabiat alamiahnya. Ya, fitrahnya dia. Ya. Fitrahnya dia apa? Dia itu menjaga diri. Ya. Wa yakunu syahidan wa huwa la yadri, dan dia menjadi orang yang syahid tapi dia enggak tahu. Paham? Tidak harus dengan niat di situ. Tidak harus dengan niat. Ya. Idzan, lalu fahadha alladhi huwa fi dhahiril hal ya madharatun alaina. Ini secara zahirnya, ini kondisinya ada madharat. Ada kemudharatan bagi kita. Wa makruhun lana. Ya. Ada sesuatu yang dibenci bagi kita. Wa akibatuhu hamidatun, tapi hasil akhirnya, akibatnya itu hamidatun, terpuji. Hikmatun, ada hikmah di situ. Amma ma yang fa'una fal hikmatu fihi zahiratun. Dan apa saja yang bermanfaat bagi kita, maka hikmahnya ini sangat nyata sekali. Wa annahu ihsanun minar rabb. Ini adalah ihsan, kebaikan dari Rabb, dari Allah Azza Jal. Fa innahu yu'inuna idha kunna sadiqin alal birri wat taqwa. Dan sesungguhnya ini akan membantu kita apabila kita itu benar-benar shadiqin. Apa benar-benar apa, Mas? Shadiqin. Apa benar menjadi orang yang jujur. Ya, benar. Alal birri wa taqwa, dalam bir, kebaikan dan taqwa. Wa khairun nasi man ista'ana bi ni'amillahi ala ta'atillahi. Dan sebaik-baik orang itu adalah orang-orang yang berusaha minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh nikmat dari Allah Azza wa Jal dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Contoh sekarang, Mas. Ya, antum bisa beli ini, bisa beli itu. Bisa punya kendaraan ini, punya kendaraan itu. Tapi untuk apa? Apakah itu untuk ketaatan atau hanya untuk pamer? Untuk riya. Antum bisa beli HP ini, bisa beli HP itu. Itu. Ya. Ya, ya. Tapi bisa jadi itu untuk kebaikan atau untuk kemudharatan. Maka apapun yang Allah takdirkan itu pasti fa'alhamaha fujuroha wattaqwaha. Allah akan memberikan ilham sebelum orang itu memilih jalannya. Ya, itu mau yang fujur atau yang takwa nih? Mau yang kejahatan atau kebaikan? Kalau orang sudah memilih, maka nanti Allah akan mudahkan. Jalanmu bukan ini. Jalanmu yang baik. Ya, maka terkadang apa? Terkadang orang itu di waktu ya mudanya banyak melakukan maksiat. Tapi begitu ya Allah itu menginginkan dia untuk menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Maka di akhir kehidupannya pun dia apa, Mas? Dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Meskipun enggak komplit, meskipun hanya setengah-setengah, meskipun hanya secuil, tapi itu sebagai tanda bahwasanya kebaikan itu tercurah kepada orang tersebut. Begitu juga sama, Mas. Ya. Orang yang melakukan kebaikan yang seumur hidupnya, tapi karena Allah itu menginginkan dia itu ditakdirkan sebagai penghuni neraka, nasallahu samafiyah wa naudzubillah min dzalik, maka di akhir kehidupannya Allah jadikan dia menjadi apa, Mas? Melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Maka antum lihat, Mas, orang sudah tua, naudzubillah min dzalik, malah ganti agama. Allah musta'an. Ya. Itu mengerikan. Ya, itu mengerikan. Itu musibah. Maka jangan pernah kita lupa untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diistiqomahkan, diberikan istiqomah, agar kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla di atas Islam sunnah sampai akhir kehidupan kita. Ya, jangan pernah lupa, Mas. Dan jangan pernah bosan untuk berdoa seperti itu. Karena kita enggak tahu akhir kehidupan kita bagaimana. Maka lakukannya. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah. Beramalah karena setiap orang itu diberikan kemudahan untuk melakukan amal sesuai kadarnya masing-masing. Sesuai apa yang telah Allah ciptakan baginya. Ya. Kadarnya antum, kadarnya kita di sini misalnya. Ustaz, saya enggak bisa membantu orang-orang yang kesusahan itu, Ustaz. Tapi saya pengen bantu. Iya. Berarti kadarnya antum, kadarnya kita di sini adalah memanjatkan doa kebaikan. Paham saya sih? Ada juga orang yang, Ustaz, kok saya tidak punya amalan. Tapi saya itu sekarang itu diberikan ujian berupa suami saya, Ustaz. Suami saya pengen nikah lagi. Ya. Atau yang lainnya juga mengatakan, Ustaz, gimana? Suami saya sudah nikah lagi, tapi tidak minta izin kepada saya. Ada banyak seperti itu, Mas. Ya, itu bukan fenomena, Mas. Tapi Anda dapati langsung. Ya. Bahkan ada yang setengah tiga malam, setengah pagi, itu nelpon, hanya untuk nangis-nangis. Begini, Ustaz, Islam itu memperlakukan wanita. Jambirogi setengah teluk. Ya. Kenapa nangis-nangis? Ya. Suami saya besok mau nikah lagi, Ustaz. Ya, gue sih sabar. Ambil air wudu, ya hapus tangisnya, pelajari dulu. Nah, karena itu kejadian, Mas. Kejadian. Banyak sekali. Dan jangan pernah mengatakan bahwasanya kebaikan itu hanya sekedar apa yang sesuai harapan kita, keinginan kita, atau dhon kita, persangkaan kita. Kita enggak tahu apa yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Maka mintalah senantiasa kebaikan itu pada Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut, Mas. Falhasil. Ya. Hasil maksudnya di sini apa, Mas? Kesimpulan. Annana na'lamu wa nu'minu wa nashhadu billahi. Kita itu mengetahui. Ya, lihat cara bahasanya Syekh. Beliau cermat sekali. Pertama ilmu, Mas. Annana na'lamu. Ya. Pertama ilmu. Kemudian wa nu'minu, kita beriman. Wa nashhadu, dan kita bersaksi. Billahi, bersaksi dengan Allah Azza wa Jalla, anna kulla ma qadarallahu Azza wa Jalla min khairin aw syarrin aw fitnatin aw harbin aw silmin aw ghairi dhalika fahuwa lihikmatin lakin qad na'lamuha qad la na'lamuha wa ma ahla an yusaba al-insanu bi musibatin thumma yatasabbaru wa yasbiru Allah Akbar wa yajidu halawatan ajibatan wa halawatan wa tu'maninatan fil qalbi wa rahatan fin nafsi la yajiduha fi a'dami wa'adin falau wa'adaka insanun min sabahin minas sabahi ilas sabahi fala yu'athir fika ta'thira ba'dil masa. Nah, ta'sir ba'dil masa'ib hatta innal ma'asi ya idza fa'alaha al insanu thumma istahdara 'azamatallahi istahdara 'azamatallahi wa khajila minallahi wastahya minallahi wa raja'a ilallahi yajidu laddatan 'azimatan litta'ati allati kana yaf'aluha min qabli ka'annaha 'adatun fa hadhihi masalihun 'azimatun idza ta'ammalaha al-insanu yajidu anna fiha yakrihu al-insanu khairan. Ya. Anna fima yakrahuhu insanu khairan. Qad ya'lamuhu wa qad la ya'lamuhu. bima yakrahuhu insanu khairan qad ya'lamuhu wa qad la ya'lamuhu. Ini paragrafnya ajib. Ana kecilkan biar semuanya dapat. Nah, seperti ini Mas. Kesimpulannya, kita mengetahui, kita beriman dan kita menyaksikan bahwasanya Allah Azza Jal anna kullama qadarallahu Azza wa Jal min khairin aw syarrin, apa saja yang Allah takdirkan, baik itu kebaikan atau kejelekan, aw fitnatin, ya, baik itu fitnah, aw harbin atau perperangan, aw silmin atau apa Mas, perdamaian, ya, perjanjian gencatan senjata dan seterusnya, aw ghairi dzalika, atau yang selain dari yang demikian, selain dari demikian apa misalnya, suami istri, ya, istrinya bisa baca Al-Quran, dia belum bisa baca Al-Quran, oh bujuku. Nah, ini juga kaitannya dengan apa? Jangan mengatakan bahasanya itu adalah ada hikmah di situ. Ya, ada hikmah di situ. Dan itu belum tentu suatu kejelekan. Begitu juga apa? Ah, ini semuanya diukur dari kacamatanya diri sendiri. Tidak. Atau sebaliknya. Harus yang pintar bujuku. Ya. Seorang istri mengatakan kepada suaminya, itu yang pintar suami saya. Gak seperti itu Mas. Ya, bukan harus seperti itu. Dan tidak kemudian bertameng dengan apa yang terjadi pada orang lain. Ya, maka disebutkan di sini, ya, apa saja itu fitnah, peperangan, pembunuhan, ada perdamaian, gencatan senjata, atau yang selain itu, fawali hikmatin, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi apa saja yang kita lakukan, apa saja yang terjadi pada kita, itu ada hikmahnya. Ya. Lakin qad na'lamuha wa qad la na'lamuha. Tapi terkadang kita itu mengetahuinya dan terkadang tidak mengetahuinya. Kata, ana masih ingat Syekh Abdul Bari Habibullah pernah mengatakan, "Ya Zaki, law kunta ta'allamta min as-sighar, ya, la asbahta al-yawm kal-'alim." Walakin ana langsung ketawa aja terus, "Ah, tidak." Syekh Abdul Bari mengatakan pas beliau istilahnya beliau apa ya istilahnya saat itu membicarakan tentang Indonesia, kemudian beliau mengatakan ini ada satu Indonesia di sini. Zaki, seandainya ente itu belajar ilmunya dari kecil, tentunya sekarang udah menjadi orang alim. Ya. Saat itu beliau mengatakan seperti itu. Karena saat itu memang ana belum tahu apa-apa. Sampai sekarang juga ana belum tahu apa-apa. Cuman Syekh mengatakan, "Lau kunta ta'allamta minas sighar." Ya. Seandainya engkau, ya. Saat itu seandainya ana jadi teng, wah, yo. Langsung rakat bindian. Subhanallah. Tapi di situ ada hikmah. Ada hikmah, Mas. Bukan penyesalan, bukan kemudian sesuatu hal yang kemudian menjadi bentuk kesedihan. Justru ada hikmah. Ada pemacu, Mas. Ada penyemangat. Kenapa? La tanduru ila man huwa fawqakum walakin tanduru ila man huwa asfala minkum. Wa wa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Coba antum lihat. Jangan kau lihat orang-orang di atas kalian, tapi lihatlah orang-orang di bawah kalian dalam hal dunia. Karena itu bisa menjadikan apa? Bisa menjadi lebih bersyukur dari apa yang telah Allah berikan selama ini. Nah, antum hanya seringnya apa? Berkeluh kesah. Tapi tidak pernah mengatakan, "Alhamdulillah, ya Allah, sudah mencukupi. Saya sudah bisa nikah, sudah punya anak, punya ini, punya. Alhamdulillah." Tapi yang ada, keluh kesah. "Wah, susah, terus." Yang dikumat-kamitkan lisan ini hanya keluh kesah. Tidak ada rasa syukur. Maka tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kelapangan. Adanya depresi, Mas. Kenapa? Tidak mengambil hikmah. Tidak berprasangka kebaikan. Tidak berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nek nyalahke wong. Padahal dia sendiri harusnya menganggap bahasanya, oh iya, bisa jadi saya yang salah. Afan gih. Seperti itu, Mas. Makanya salah satu bagian dari orang-orang yang bisa mengambil hikmah adalah apa, Mas? Orang yang belajar dari kesalahannya. Orang-orang yang tidak mampu belajar dari kesalahannya, maka dia adalah orang-orang yang paling susah untuk mengambil hikmah. Nah, ini bersambung ya. Karena kalau di semuanya disebutkan, lebih mengerikan lagi. Nanti antum bisa berdarah air mata. Alas, insya Allah, habis ini kita lanjutkan setelah salat maghrib. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.